Saudara, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Tiada ada pesta yang tak usai. Cukup sampai di sini, cuma bareng bersama di balapan. Barangkali ada kecilapan kata, mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih, selamat malam.